satu jatuh ke pangguan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang datangmu matahari.